Dám su kusir keretek, ditumpahkan ku supian, ditarik ku tapel kuda, lompat nanajak ke gunung, tului melita les-tales bantu, ditinggal lobana 39 hargana kan 3 di bengketku upah tambah diasakan dina langsung dicayan tina gantong uyah tuangan menak dingga nugu gupa awe awe tangga kempo balon napu maksud narek meli meli padi melinati bapak tani disimbah by dina dina manara anu nangga tiga rende lalat ngengkoi kakapito rek balang jako boy seksa Sam suku sir kerete ditumpahkan ku supian ditarik ku tapel kuda lompat nanajak ke gunung tului melita les-tales bantu ketinggal lobana 39 hargana kan 3 di bengketku upah tambah diasakan dina langsung dicayan tina gantong uyah gudang gara tibun tiwa musna. สุดน่ารัก